Baik, di akhir pelajaran ini ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan bersama menjawab. Mana yang lebih didahulukan penyebutannya dalam takhrij antara tabaqah musannif dengan kesahihan kitab seperti Sahih Ibn Hibban dengan lainnya, tabaqat penulisnya lebih tua? Ya, ini ada perbedaan ya. Ibn Hibban itu disifatkan kitabnya dengan sahih. Jadi kalau ada kitab Ibn Hibban Al-Hakim, Ibn Hibban didahulukan, kemudian Al-Hakim. Jelas ya. Kalau ada Ibn Khuzaimah, Ibn Khuzaimah didahulukan. Jadi tertibnya dikeluarkan oleh Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan apa? Al-Hakim, itu tertib. Ya, jelas ya. Kalau ada buku lain di selain itu, ya, misalnya kita ada hadis dikeluarkan oleh Kutubus Sittah, dikeluarkan oleh Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan Al-Hakim, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dikeluarkan juga oleh At-Tabarani, dikeluarkan oleh siapa? Oleh misalnya apa, Ad-Dulabi dalam Al-Kuna misalnya. Jelas ya, Ad-Dulabi dalam Al-Kuna. Maka cara mentartibnya kita katakan dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya. Dan dikeluarkan pula oleh siapa? Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Baru setelah itu kita katakan dikeluarkan oleh Ad-Dulabi, At-Tabarani. Ya. Kemudian apa? Al-Baihaqi, Abu Nu'aim dan siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib terakhir sebab dia yang paling di bawah tingkatannya. Ad-Dulabi di atas kan sebab dia tingkatan apa? Lebih di atas. Ya. Dari sisi tabaqat dia tidak jauh dari tabaqat Al-Bukhari dan Muslim. Tapi kita akhirkan di setelah Ibnu Khuzaimah sebab Ad-Dulabi pembahasan kuna, bukan pembahasan khusus tentang apa? Tidak disifatkan dengan kitab As-Sihah. Jelas ya? Jadi ini ada pengaturan ya. Ya, tentang tertibnya. Dilihat tabaqatnya, kesahihannya, itu ada aturannya. Nah, jadi caranya antum supaya lebih pas menggunakan ini, itulah tadi saya katakan, antum baca buku-buku takhrij itu tadi. Lihat bagaimana Ibnu Hajar menggunakan, bagaimana Az-Zailai menggunakan, bagaimana Al-Iraqi menggunakan. Jelas ya? Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah di Irwal Ghalil, beliau kadang pada sebagian hadis beliau dahulukan tidak teratur tabaqatnya, misalnya Al-Baihaqi dan Ahmad. Iya. Dan ini sangkaan saya karena banyak dari takhrij yang ada di Ruwal Ghalil tidak diberi nomor oleh Syekh Al-Albani. Ya, sangkaan saya bahwa takhrij beliau ini beliau kerja tidak sekaligus tapi bersama dengan waktu beliau kerja. Ya, jadi ada tambahan baru beliau masukkan, ada tambahan baru beliau masukkan. Sehingga ada sebagian tertib yang kelihatannya kurang apa? Kurang beraturan, berbeda dengan buku yang lainnya teratur sekali. Jelas ya, teratur sekali. Maka di sini kita sendiri yang hendaknya pandai melihat dan mendudukkan bagaimana harusnya kita menyusun ya rawi-rawi yang mentakhrij itu atau rawi-rawi yang mengeluarkan hadis itu. Maksudnya para penulis yang mengeluarkan hadis. Bolehkah seorang menyampaikan hadis secara mana? Misalnya ketika seorang memberi ceramah sebuah majelis karena lupa lafaz hadis itu. Ini sudah kita terangkan kemarin ya, pembahasan mustalah. Boleh atau tidak? Ya boleh tapi dengan syarat-syarat. Ya. Boleh dengan syarat-syarat. Ya. Ada syarat-syaratnya sudah kita bahas di pembahasan mustalah kemarin. Pertanyaan yang kedua sudah diterangkan ya di materi. Dilihat dari segi apakah Kutubus Sittah dijadikan sebagai rujukan utama ilmu hadis dibanding kitab-kitab yang lain? Sebenarnya Kutubus Sittah ini, ya, ini karena apa namanya banyaknya para ulama yang berkecimpung di situ dan menjelaskannya. Khusus untuk Ibnu Majah itu ada silang pendapat apakah Ibnu Majah yang keenam atau Sunan Ad-Darimi atau Sunan Ad-Darimi. Dan Sunan Ad-Darimi kadarnya, ya, apa tidak bisa dikatakan di bawah Ibnu Majah. Akan dari mungkin lebih bagus. Ya, demikian pula Muntaqa Ibnul Jarud. Muntaqa Ibnul Jarud itu Masya Allah sedikit sekali hadith lemah di dalamnya. Ya, tapi dia tidak masuk di Kutubus Sittah. Jelas ya. Tapi kalau misalnya ada Muntaka Ibnul Jarud, Ibnul Jarud didahulukan di atas Kutubul Arba. Dari sisi apa? Tabaqatnya dan dari sisi isi dan kandungan kitabnya. Tapi kalau dari sisi penerimaan, ya biasanya apa? Ibnul Jarud. Nah, biasanya Kutubul Arba ya, dari sisi banyaknya orang yang mengetahui. Apakah makna sunan bagi para imam-imam seperti Sunan Abi Daud, juga kata sunan bagi para wali songo seperti Sunan Kalijaga? Ya, kalimat sunan itu untuk nama buku ya, bukan nama orang. Ya, sunan itu nama buku. Buku yang dia tulis disebut apa? Sunan. Kalau disusun dalam tertib dia kumpulkan sunnah-sunnah Nabi dalam bentuk kitab-kitab. Itu sunan. Ya, kalau penyebutan orang Indonesia sunan ini, sunan itu, ya itu saya sendiri tidak tahu dari mana asal usulnya. Ya. Setelah daurah mustalah ini bagi pemula dalam ilmu hadis, apa yang bagus matan Nukhbatul Fikr dihafal atau cukup dipahami saja? Ya bagusnya Nukhbatul Fikr itu dihafal, sebab ini dasar ya. Ya. Dan seorang penuntut ilmu di dasar itu dia perlu menghafal matan-matan. Al-Baikuniyah, Nukhbatul Fikr, harus ada dari setiap ilmu matan yang dia hafal. Jelas ya? Kapan matan itu sudah dia hafal dari awal menuntut ilmu, ya. Itu adalah hal yang baik. Hal yang baik. Ya, bagaimana cara seorang ulama ahli hadis menyampaikan hadisnya kepada ratusan murid-muridnya dalam satu majelis? Padahal zaman dahulu belum ada pengeras suara, belum ada mikrofon. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Ya, sebab tabiatnya memang orang tanya, kenapa seperti itu? Ya, karena itu di etika penulisan hadis ada namanya istiq mustamli. Ya, ada namanya mustamli, namanya penyambung lidah, penyambung lisan. Penyambung apa? Penyambung lisan. Ya. Jadi sekarang si guru berucap di sini. Ya, didengar di tiang kedua dengarnya. Ada orang berdiri tiang kedua. Dia menyambung ke belakang. Di belakang lagi ada yang berdiri menyambung lagi ke belakang. Jadi guru berkata haddatsana misalnya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dia berhenti, mustamli ngomong ke belakang, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dia sambung lagi ke belakang. Sudah selesai di belakang, guru lanjutkan lagi. Itu imlaknya. Dan di masa dahulu ya. Dan disebutkan bahwa Abu Bakar bin Abi Syaibah, kalau beliau menyampaikan hadis, yang hadir di majelisnya, ya lebih dari 10.000 orang. Lebih daripada apa? 10.000 orang. Jelas ya? Maka ini antum lihat bagaimana ya fokus mereka dan semangat mereka mempelajari ilmu hadis. Ya, subhanallah, datang dari tempat yang sangat jauh. Ya, antum tahu Abdul Razzaq bin Hammam As-Sanani, disebut dalam biografinya dia adalah ahli hadis yang paling banyak dikunjungi oleh manusia. Ya, paling banyak dikunjungi oleh manusia. Padahal Abdul Razzaq ini ya disebutkan bahwa tempat air itu kok di sekitar rumahnya tidak ada sumber air sekitar rumahnya. Kalau mau air, dapat air, jalan dulu berapa mil baru dapat air. Ya. Bersamaan dengan itu orang yang paling banyak dikunjungi, masya Allah. Sedikit fasilitas, tapi banyak murid-muridnya. Sekarang masya Allah fasilitasnya banyak. Ya, tapi sekali lagi malasnya lebih banyak. Ya. Apakah ada perbedaan makna pada kalimat pentakhrij hadis memakai akhraja dan kharaja? Misalnya akhrajahul Bukhari atau kharajahul Bukhari. Saya sudah sebutkan ya bahwa ada kemiripan dalam dua kalimat itu. Tapi kata takhrij itu dia lebih banyak digunakan untuk dikeluarkan dijelaskan sumber aslinya dan diterangkan hukumnya, itu takhrij. Kalau akhraja itu kebanyakannya digunakan untuk pengacuan saja. Dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, walaupun tidak diterangkan apa? Diterangkan tentang kondisi dan keadaan hadis tersebut. Jelas ya, karena itu kebanyakan orang memakai kata akhrajahu. Akhrajahu. Ya. Yeah. Baik, Ibnu Rajab memakai kata kharaja ya. Kharaja bermana akhraja. Ini ada yang bertanya, surga di bawah telapak kaki ibu. Ya. Bagaimana caranya untuk mentakhrij ini? Ya, sudah belajar ilmu takhrij ya. Mau dicari? Baik, kita pakai syamilah saja supaya mudah. Karena waktu tidak apa namanya banyak mencukupi. Ya. Al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Ya, Syekh Al-Albani menyebutkannya sebagai hadits maudhu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kata Syekh Al-Albani maudhu itu hukum beliau. Beliau takhrid dikeluarkan oleh Ibnu Adi Al-Ukaili dalam Abdu'afa. Dia sebutkan sanad Al-Ukaili, kemudian Al-Ukaili berkata hada mungkar. Ya, dinukil oleh Al-Hafidz dalam biografi Musa bin Atha. Dan Musa bin Atha kadzab, kata beliau. Setelah itu beliau bawakan bahwa potongan yang pertama, ya, ini dengan lengkapnya ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, man syi'na dakhalna wa man syi'na akhrajna. Nah, ini tambahannya lebih mungkar lagi ya. Ya. Baik. Surga di bawah kaki ibu. Siapa yang ibu kehendaki masuk surga dimasukkan oleh ibu. Siapa yang dia kehendaki dikeluarkan. Ya. Baik. Kemudian Syekh Al-Albani bilang potongan yang pertama itu diriwayatkan dari jalan lain oleh Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam Ar-Rubaiyat. Ya, perhatikan kode-kode Syekh Al-Albani ya. Ini manuskrip ini. Belum dicetak buku ini. Wa Abu Syekh fil Fawaid wa fit Tarikh. Kalau Tarikh Abu Syekh sudah ada, sudah dicetak. Wa Salabi fi Tafsir. Ini juga sudah dicetak. Tapi ini penomoran begini, ini penomoran biasanya dari manuskrip. Wal Qadai. Al-Qadai kalau dikeluarkan itu maksudnya di Musnad Asy-Syihah, sudah dicetak terakhir. Wa Dulabi. Dulabi ini dalam Al-Kuna. Dari Al-Mansur bin Muhajir an Abi Nadhr Al-Abar an Anas marfu'an. Ya, dan dari bentuk ini Al-Khatib meriwayatkannya dari Al-Jami' di dalam Al-Jami' sebagaimana dalam Faidul Qadir karya Al-Manawi. Ya. Baik, Faidul Qadir ini termasuk buku ini juga ya. Buku yang bagus juga sebab dia ada kaitannya dengan Jami' Al-Kabir karya Suyuti. Dan setelah kita terangkan ya tentang Jami' Al-Kabir karya Suyuti, kemudian diringkas jadi Jami' Al-Saghir, kemudian disusun lagi dan dirapikan di Kanzul Umman oleh Hasanuddin Hisamuddin Al-Hindi ya. Dan ada buku-buku yang lain termasuk berkaitan dengan Faidul Qadir. Nah, kemudian Ibnu Tahir berkata wal hadits munkar. Nah, jelas ya. Iya, kata beliau wa yughni an hadzal hadits. Jadi beliau terangkan haditsnya lumayan. Kemudian kata beliau wa yughni an hadzal hadits dan mencukupi hadits ini, jadi tidak perlu apa namanya? Pakai hadits yang lemah itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tapi yang dia pakai hadits apa? Syekh Al-Albani kuatkan hadits lain. Kata beliau ada hadits dari Muawiyah bin Jahima, annahu ja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruk. Qala hal laka qala na'am. Qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Jadi riwayat anda saya, jadi lafaz yang lebih ininya ya, fa innal jannata tahta apa? Rijlaiha. Sesungguhnya surga itu di bawah ya kedua kakinya. Kata Syekh Al-Albani dan sanadnya hasan insyaallah. Ya, ini kalimat hasan insyaallah. Ya, ini bukan berarti dhaif ya. Ya, insyaallah di sini maksudnya ya insyaallah dihasankan dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, biasanya kita kalau seperti ini, Syekh Al-Albani bilang hasan insyaallah, biasanya kita periksa ulang. Ya. Diperiksa ulang sebab biasanya ada pembahasan di dalamnya yang beliau sendiri memakai kata apa di situ? Kata insyaallah. Nah, itu bahasa-bahasa ya sering digunakan oleh ahli hadis. Ya, kadang kalau sudah ini apa? Karena Syekh Al-Albani bawakan jalan-jalan ada syahidnya tapi enggak diterima, kata beliau wa hadza syahidun la yufrahu biha. La yufrahu bih. Ini syahid kita tidak bergembira dengannya. Ya. Ya, pernah saya dengar Syekh Mukbil, beliau hasankan sebuah hadis. Kata beliau, ya bisa dihasankan dari seluruh jalan-jalannya, tapi hasanun biddaf, kata beliau. Hasan dengan didorong ke atas begini. Ya. Jelas ya? Itu bahasa-bahasa ya, kadang dipakai. Nah, selesai. Ya, tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskannya. Ada buku-buku khusus yang ditulis. Ada buku-buku khusus yang ditulis. Termasuk guru Ibn al-Mubarak, Hasan al-Marwazi, dia punya buku yang khusus tentang birrul walidain. Khusus tentang birrul walidain. Ya, pertanyaan berkaitan dengan fikih saya tidak jawab sekarang ya. Ini pelajaran mustalah. Muhadram telah kita terangkan ya maksudnya. Apakah masuk dalam ayat wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin? Ya masuk tentunya, sebab masuk di walladzina tabauhum bi ihsan. Ya. Dan mereka ini dari apa? Orang-orang yang hidup di masa Nabi, tentunya masuk mereka di dalamnya. Bagi mereka yang apa namanya? Telah Islam. Mursal mukhadram, apakah diterima atau tidak? Kalau mursalnya mukhadram, dia mursal. Sama hitungannya ya, hadith mursal. Tapi dia lebih baik daripada yang lainnya. Dalam artian kalau ada pendukungnya, itu tentunya lebih didahulukan untuk diterima. Apa ucapan seorang ahli hadith musarrih? Yaitu bulan musarrih. Ya. Saya nggak tahu ya untuk istilah ini di mana letak penggunaannya, harus dilihat apa kritikan ulama yang lain. Kalau ulama yang lain bicara keras terhadapnya, berarti musarrih di sini dia terang-terangan melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak baik. Sebab ini kata mengandung ta'dil, mungkin ta'dil, mungkin tajrih. Jadi lihat ya, fulan dahibul hadith. Kalau dahibul hadith ini jarah keras, ya sama dengan matruk kalau dikatakan dahibul hadith. Apa ucapan muhaddits la ba'sa bihi kana ma'rufan bisitr wasiyana? Ya la ba'sa bihi itu menunjukkan derajatnya hasan. Dan kalau dikatakan ma'rufan bisitr wasiyana itu adalahnya bagus. Ma'ruf adalahnya itu adalah hal yang bagus. Ya sitr itu artinya dia pandai menutup diri. Dalam artian dia jaga kehormatan dirinya, begitu maksudnya. Bagaimana jika ulama hadis berbeda pendapat? Terkadang ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ini jelas ya, dari dahulu seperti itu. Dan kewajiban penuntut ilmu, ya, dia membahas. Ya, dia membahas. Dan dari hasil pembahasannya, dia ikuti yang mana? Yang ilmunya sampai ke situ, salah satu dari pendapat dua ulama. Tidak boleh taklid. Jelas ya, kecuali kalau dia tidak punya keahlian membahas. Ya, dia tidak punya ilmu sama sekali, tidak tahu bagaimana cara menentukan yang kuat, maka dia baca pembahasan dua ulama yang berbeda pendapat itu. Yang mana yang dia condong ke situ, itu artinya dia condong karena dia membaca hujjah dan ilmu yang mereka sampaikan. Dia ikuti salah satu dari keduanya setelah dia baca. Kalau dia tidak bisa sama sekali menentukan, maka dia lihat yang mana yang paling apa fiqh di antara keduanya. Ya, yang mana yang paling berilmu di antara keduanya. Nah. Pada pembahasan man haddatsa wa nasi, siapa yang bercerita hadis dan lupa, perawinya apakah bisa masuk dalam suhul hifdz? Ya, sudah saya sampaikan ya, bahwa orang yang keliru dalam riwayat itu tidak mengharuskan dia jelek hafalannya. Jelas ya? Tidak mengharuskan dia apa? Jelek hafalannya. Dan orang lupa itu biasa. Biasa. Tapi kalau lupanya banyak sekali, ah itu yang menjadi apa? Ya, celaan bagi dia, bisa dilemahkan. Apakah ada asar yang menjelaskan bahwa doa menjelang buka puasa itu mustajab? Ya, ada hadis menjelaskan tentang hal ini. Ya, tiga keadaan tempat mustajab doa, salah satunya ketika berbuka. Nah, ketika berbuka. Baik, dan Syekh Al-Albani menguatkannya. Dalam sebuah pembahasan kami mendengar Ustaz mengatakan bahwa kesalahan sebagian orang mentakhrid hadis menyebutkan wafaqahu ad-dahabi. Sementara ad-dahabi hanya menukil dan tidak menyetujuinya. Pertanyaan kami, apa nama kitab tersebut? Ad-dahabi yang dikatakan apa namanya beliau mentakhrij itu ditalkhis beliau. Jadi al-Hakim apa namanya punya mustadrak, ada catatan-catatan Adz-Dzahabi di bawahnya, talkhis Adz-Dzahabi. Nah itulah yang kadang Adz-Dzahabi dia ringkas kembali ucapan al-Hakim. Ya kalau Adz-Dzahabi sendiri berucap itu dia kasih kata kultu, saya berkata. Ya kalau al-Hakim di atas berkata sahih di atas Bukhari dan Muslim, kemudian Adz-Dzahabi di bawah berkata kultu sahih ala syarti syekhain, akhirnya baru persetujuan namanya wafaqahu Adz-Dzahabi. Tapi kalau Adz-Dzahabi hanya berkata al-Hakim bilang di atas sahih ala syarti syekhain, Adz-Dzahabi cuma bilang sahih ala syarti syekhain juga, itu bukan wafaqah, itu talkhis namanya. Dia meringkas. Jelas ya? Bukan persetujuan. Nah, ini diterangkan oleh Syekhuna Syekh Mukbil di muqaddimah tahqiq beliau terhadap Mustadrak al-Hakim. Dan ini termasuk fawaid dari faedah beliau. Beliau termasuk orang yang awal-awal kali mengingatkan tentang kesalahan tersebut. Di mana kita mengetahui biografi para rawi di Al-Baihaqi? Apakah Syekh Al-Albani sudah mentakhrij Al-Baihaqi? Ya, saya tidak tahu ya, beliau Syekh Al-Albani ada kitab khusus karya Al-Baihaqi yang ditakhrij oleh beliau. Tapi kalau hadith-hadith Al-Baihaqi di Jami'ul Kabir dan seterusnya tentunya ya berlalu bersama Syekh Al-Albani banyak ya. Ya, rawi-rawi Al-Baihaqi ini rawi-rawi di tingkatan rawi kutubus sittah. Dari guru Al-Baihaqi, guru-gurunya, bahkan mungkin guru-gurunya lagi, tiga guru. Biasanya itu ini di luar kutubus sittah. Jadi kita mencarinya itu buku yang kita rujuk seperti Tarikh Baghdad atau Tarikh Ibnu Asakir atau misalnya dibaca di Mizanul I'tidal karya Adz-Dzahabi ya. Dan selainnya dari buku-buku yang tabaqatnya lebih di bawah. Tabaqatnya lebih di apa? Lebih di bawah. Dan juga seperti buku Adz-Dzahabi Tarikhul Islam itu termasuk sangat bagus untuk hal ini. Begini hadis tidak sami ahadukum nida walina'u ala yadaihi fala yada'uhu hatta yakdi hajatahu minhu. Ini hadis ma'ruf ya. Dulu di hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, dan dulunya Syekh Mukbil menghasankannya, tapi belakangan beliau rujuk dan melemahkannya. Karena Abu Hatim melemahkan hadis ini dalam Al-Ilal. Ya, beliau sebutkan dua jalan hadis itu dan beliau lemahkan. Nah, yang benarnya hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, sekira cukup sampai sini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.